dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Nusantara, berjumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di program Jelajah Nusantara. Sudah pada tahu kan kalau Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, hingga pegunungan. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan program lain dari Radio Gaung Aman. Pada Jelajah Nusantara edisi ini, Nurdiansa Dalijo yang baru saja menerbitkan buku perjalanan berjudul Rumah di Tanah Rempah mengajak Sobat Nusantara untuk mengenal salah satu masyarakat adat yang berada pada kategori terancam punah. Mereka adalah orang Talang Mama yang tinggal di sekitar hutan yang kini sebagian besar telah berubah menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bagaimana kabar mereka saat ini, terutama selama wabah melanda? Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh orang Talang Mama untuk menangkal sebaran virus dan mengantisipasi dampak buruknya di wilayah adat mereka yang telah dirampas dan kian menyempit? Selamat mendengarkan Jelajah Nusantara edisi Masyarakat Adat Terancam Punah Bertahan Selama Wabah. Bagi banyak dari kita yang tinggal di perkotaan, tentu akan sulit membayangkan kehidupan di kampung yang dikepung oleh hamparan perkebunan sawit. Sebagian besar masyarakat yang awalnya adalah petani atau peladang, tak lagi bisa menggantungkan sumber penghidupan dari pertanian atau perladangan. Hutan berangsur-angsur menghilang bersama dengan aneka satwa dan kekayaan alam di dalamnya. Tak ada lagi kicau burung, tanah-tanah berubah tandus dan tak subur, dan di musim kemarau, sumber mata air atau sungai pun ikut mengering. Dan seperti itulah suasana tempat tinggal orang Talang Mama, masyarakat adat yang telah mendiami kawasan yang kini masuk ke dalam Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Setiap tahun, bukan hanya wilayah adat mereka yang makin hari kian sempit karena ekspansi perusahaan perkebunan dan pertambangan, tetapi juga populasinya yang terus berkurang. Banyak warga adat, terutama anak-anak muda, pergi merantau dan enggan kembali. Sementara yang tersisa hidup dengan situasi ekonomi yang tidak selalu lebih baik dengan menjadi buruh perkebunan sawit. Aman mengkategorikan orang Talang Mama sebagai masyarakat adat terancam punah. Perampasan wilayah adat sebagai ruang hidup orang Talang Mama berdampak pada kehancuran kebudayaan mereka. Keanekaragaman hayati yang kaya di hutan adat mereka juga mulai lenyap bersamaan dengan benih-benih tanaman pangan maupun obat. Begitupun dengan bahasa dan dialek dari ragam komunitas adat orang Talang Mama. Di tengah keterancaman itu, kini mereka menghadapi tantangan baru di tengah wabah. Sejak COVID-19 melanda Riau, terhitung sejak 1 Juli 2020, tercatat sebanyak 227 orang telah positif terjangkit virus corona. Untuk mengetahui situasi masyarakat adat yang terancam punah, khususnya orang Talang Mama, saya menghubungi pemuda adat Talang Mama, namanya Supriyadi. Lelaki berusia 24 tahun itu, tepatnya berasal dari komunitas anak Talang. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN untuk daerah Indragiri Hulu. Kini, ia masih aktif sebagai koordinator pengorganisasian pemuda, sekaligus sibuk bekerja sebagai petani di kampung. Lewat sambungan telepon, saya dan Supriyadi berbincang. Supriyadi, semoga kabar baik selalu di sana ya. Sebelum mengobrol lebih lanjut nih, aku mau tanya dulu ke kamu, bagaimana situasi di Talang Mama sejak COVID-19 mewabah? Pengamanan di setiap kampung itu memang tidak diperketat, tapi di setiap komunitas ada 29 komunitas yang tergabung dalam suku Talang Mama ini. Itu kita teman-teman dari Aman juga dari BPAN juga melakukan sosialisasi untuk antisipasi virus corona ini masuk ke kampung-kampung. Jadi untuk keluar bepergian keluar rumah kita harus menggunakan masker gitu. Kalau untuk pengetatan penjagaan kita tidak lakukan itu karena memang akses masuk ke kampung itu banyak jalan, jadi kita susah untuk melakukan pengketatan penjagaan di komunitas, tapi kita langsung sosialisasi ke kampung-kampung. Supriyadi, kita tahu bahwa Aman itu mengkategorikan orang Talang Mama sebagai masyarakat adat terancam punah, dan prioritas kerja-kerja banyak didorong di sana untuk penguatan masyarakat adat sendiri, termasuk pemuda adat dan juga perempuan adat. Tetapi buat Sobat Nusantara atau teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal dengan orang Talang Mama, kamu bisa jelaskan sedikit siapa itu orang Talang Mama dan bagaimana kondisinya saat ini di sana, Supriyadi? Suku Talang Mama itu suku yang tertua yang berada di Indragiri Hulu, di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut ceritanya, orang Talang Mama itu adanya semenjak antara langit dengan bumi itu masih berdekatan, katanya masih agak tidak seberapa jauh jaraknya antara atap rumah dengan langit. Situasinya untuk saat ini di wilayah adat, masyarakat adat Talang Mama itu semakin dikepung oleh perkebunan sawit, oleh tambang, oleh perusahaan-perusahaan, bahkan oleh penjualan-penjualan oleh wilayah adat, oleh oknum-oknum yang memang ibarat yang tidak menjadi bagian dari masyarakat adat. Nah, terancam punahnya memang dari 2007-2008 itu sudah mulai, wilayah adat sudah mulai menyempit, mata pencarian sudah mulai berkurang karena masuknya tumbuhan kelapa sawit membuat masyarakat adat mulai menjadi buruh di wilayah adatnya. Terus kait sumber mata air untuk saat ini sudah mulai susah karena memang di Talang Mama itu hanya beberapa sungai yang ketika kemarau itu tidak kering. Nah, ketika bagian-bagian dari sungai yang ketika kemarau itu kering, wilayah adat kita sebagian masyarakat susah untuk mengakses air bersih gitu. Selain tadi kamu udah singgung soal ruang hidup yang menyempit akibat kehadiran dan juga masifnya perkebunan sawit, juga kemudian air yang tercemar ataupun juga makin kesulitan. Tadi Supriyadi sempat singgung bahwa banyak masyarakat adat yang beralih pekerjaannya menjadi buruh-buruh di perkebunan sawit. Apa dampak yang lebih dalam dari hadirnya ataupun masifnya perkebunan sawit di wilayah adat Talang Mama, Supriyadi? Apakah itu juga kemudian memicu konflik-konflik ataupun masyarakat adat sendiri yang kemudian mulai kehilangan wilayah adatnya itu makin banyak dan juga makin sulit untuk masyarakat adat di sana mempertahankan identitas masyarakat adatnya? Terkait dampak memang sangat luar biasa dengan kedatangannya perkebunan kelapa sawit ke wilayah Talang Mama, terutama terkait mata pencarian kita yang semula memang berkebun, berladang, karena kan talang mama ini kan yang artinya talang itu kan artinya ladang, jadi talang mama ini tidak bisa dipisahkan oleh ladang gitu, karena itu filosofi yang ada di talang mama. Sementara ketika masuknya perkebunan sawit, lama-kelamaan kita dipaksa untuk memang menjadi bagian dari dari bagian perkebun kelapa sawit, karena memang semakin hari mata pencarian kita yang seperti berladang tadi, terus mencari ekonomi, sumber ekonomi yang ada di hutan, itu lama-kelamaan memang tidak menjadi prioritas, dan pasarnya pun itu menjadi sulit gitu untuk dijual ke luar, umpama kayak jernang, kayak karet, itu makin dipersulit. Nah, sementara sawit itu sangat mudah pemasarannya ke pabrik atau ke tengkulak, baik itu seumpama di wilayah adat kita sekeliling rumah itu banyak tanaman-tanaman obat, bahkan sekarang tidak bisa lagi menanam tanaman obat karena kan situasi sawit ini. Dia tidak mau tanaman lain, harus sawit saja begitu. Nah, terus bagaimana dengan perjuangan untuk mencoba mempertahankan wilayah adat yang tersisa ataupun berusaha mereklaim lagi wilayah adat yang sudah dirampas? Kalau misalnya kita mungkin bisa sedikit tahu perkembangan perjuangan masyarakat adat orang Talang Mama, Supriyadi, di sana. Ya, kalau terkait wilayah adat yang masih tersisa, kita bersama pemuda-pemuda adat yang tergabung di BPAN terus patroli. Kadang-kadang satu bulan itu sekali kita patroli mengelilingi, kadang-kadang mengelilingi hutan adat, kadang-kadang kita berkunjung ke hutan adat itu yang masih tersisa sambil kita diskusi-diskusi dengan tetua, menggali sejarah kenapa itu menjadi bagian dari hutan keramat dan apa sejarahnya. Nah, kadang-kadang kita lakukan pemasangan plakat bahwa ini hutan adat dan jangan diganggu-ganggu, ketika kita ingin masuk situ harus ada pemberian izin dari tetua adat atau penjaga dari hutan keramat. Nah, terkait hal lain, terkait mempertahankan wilayah adat, ada satu pengalaman di komunitas saya sendiri. Pada tahun 2019 kemarin, kita menerapkan aturan adat yang memang ketika seseorang mengelola wilayah adat tanpa pamit kepada orang yang mempunyai hak dari wilayah adat tersebut, maka mereka diberi sanksi mengembalikan wilayah adat yang telah dikelola orang tersebut ke orang yang memang mempunyai hak di wilayah adat itu gitu. Kemarin kita pernah mendenda ada oknum yang memang menjual wilayah adat tanpa sepengetahuan lembaga adat, lalu didenda satu ekor kambing dan tanahnya itu dikembalikan lagi ke yang mempunyai wilayah adat. Nah, Supriyadi, ngobrolin tentang situasi wabah COVID-19. Tadi kamu sudah cerita sedikit tentang situasi di wilayah adat ataupun di kampung orang Talang Mama. Bisa diberi gambaran lebih dalam lagi mengenai bagaimana respon masyarakat adat ketika dikabarkan virus corona ini telah sampai ke Riau? Ketika wabah virus corona ini datang ke Indonesia, khususnya untuk Riau, banyak ada yang menimbulkan dampak positif, ada juga yang menimbulkan dampak negatif. Positifnya ketika kita mendengar isu, ketika pangan kita mengalami krisis, kita dengar isu-isu mengalami krisis pangan kita, di setiap kampung, bahkan setiap rumah, sudah mulai menerapkan pertanian-pertanian yang di sekitar keliling rumah, misalnya di Talang Durian Cacar, mereka setiap rumah melakukan kegiatan menanam ubi, menanam singkong, menanam jenis-jenis sayuran dan makanan, tebu, segala macam untuk menangkal krisis pangan yang akan masuk ke wilayah adat gitu, karena Talang Mama kan kita sudah tahu itu wilayah adanya sudah mulai menyempit, jadi kita tidak bisa lagi menanam padi yang begitu luas 2 atau 3 hektar gitu. Nah, makanya kita sudah tergantung dengan warung atau pasar untuk ketersediaan pangan. Jadi makanya kita lakukan gerakan menanam di setiap keliling rumah. Ada namanya memang perkebunan komunal milik kita bersama pemuda-pemudi adat. Kita menanam pisang sekitar yang baru kita tanam itu 1000 batang. Lalu ada cabai yang baru kita akan kita tanam, kacang tanah itu luasnya 4 hektar yang untuk mempersiapkan nantinya ketika datang krisis pangan di kampung kami di suku Talang Mama, Bang. Wow, banyak banget. Sudah panen sekarang? Belum. Oh, belum. Belum. Kira-kira panennya kapan itu? Dalam waktu dekat ya? Ya, kalau untuk hal yang jangka pendek, 1 atau 2 bulan lagi akan panen. Bagaimana waktu itu proses untuk mendapatkan dan juga menebarkan benih-benih lokalnya? Dan juga bagaimana pengelolaan kebun kolektif itu sendiri? Karena itu kan artinya dikelola bersama dan juga tanahnya itu apakah perlu izin dulu ke tetua adat setempat, Supriyadi? Ya, sebenarnya ini sudah kita gagas untuk membuat perkebunan bersama-sama ini sebelum datangnya virus wabah virus corona. Ini lahan yang seluas 4 hektar ini adalah suatu keberhasilan yang saya ceritakan tadi. Kita tetua adat mendenda orang yang mengambil hak wilayah adat kita ketika dia tidak izin. Nah, terus kita denda. Ketika itu kita diberi hibah, dihibahkan kepada pemuda, silakan kelola ini tanah ini untuk pertanian kalian bersama-sama, untuk memperkuat gerakan keliling kampung, untuk modal-modal ekonomi kita untuk keliling kampung. Nah, setelah itu kami berpikir, karena memang Talang Mama ini identik dengan perladangan, tapi kendalanya karena Talang Mama ini sudah jarang berladang karena wilayah adat sudah menyempit oleh perkebunan sawit, kita kesulitan untuk mencari benih-benih lokal gitu. Tetapi memang ketika kita musyawarah, ada 1, 2, 3 orang yang memang masih mempunyai benih-benih lokal. Nah, itu yang sekarang kita kembangkan untuk penanaman gitu, Bang. Menarik ya. Nah, ya. Lalu juga kemudian nanti ke depannya, apakah pengelolaan dari hasil panen ini akan disimpan secara kolektif ataupun dibagi pembagiannya berdasarkan rumah tangga yang ada, atau akan ada yang mau dijual, seperti apa, Supriyadi? Apakah udah ada gambaran untuk nanti menyambut panen seperti apa? Tergantung memang hasil yang kita dapat. Nah, ketika nanti seumpama kita menanam padi itu hasilnya nanti memuaskan, bisa saja selain kita bagi ke teman-teman yang ikut dalam kegiatan, kalau sudah melebihi dari itu bisa kita jual, bisa kita berikan kepada komunitas-komunitas yang lain. Talang Mama kan tergabung 29 komunitas. Nah, bisa saja kita beri mereka yang memang membutuhkan gitu. Tergantung dari hasilnya nanti itu banyak sedikitnya gitu. Kalau banyak kita bisa kita jual, kalau sedikit ya kita penuhi untuk kebutuhan kita di komunitas saja gitu. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Anaile Ita, halo sahabat Nusantara, aku Rey, Sibara Kamentawai, Kineget, Ainwarep Kam, Radio Gaung Aman. Suara Masyarakat Adat Nusantara, Sura Sabeu. Gerakan pulang kampung yang digagas dan dilakukan oleh pemuda adat berkembang menjadi gerakan sekolah adat. Semangat pemuda adat itu terus bergelora seperti api dan menular dari satu pemuda adat ke pemuda adat lainnya untuk terus mengobarkan semangat. Saya berbincang dengan Deputi 4 Sekjen Aman Urusan Sosial Budaya, Mina Setra. Kak Mina, begitu perempuan berkacamata itu kerap disapa, menjelaskan banyak hal tentang gagasan awal dan perkembangan sekolah adat. Kamina, pertama-tama boleh diceritakan sebetulnya apa mimpi atau cita-cita Aman mendirikan sekolah-sekolah adat di kampung-kampung atau di komunitas adat selama beberapa tahun terakhir, Kak Mina? Sebenarnya gerakan sekolah adat ini dimulai dari beberapa tahun lalu anak-anak muda yang tergabung dari Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN. Mereka menyepakati, yaitu namanya gerakan pulang kampung. Yang intinya gerakan pulang kampung ini memanggil anak-anak muda yang ada di kota untuk kembali ke kampungnya, menjaga, melindungi, dan mengelola kampung atau wilayah adatnya masing-masing. Jadi waktu itu dimulai oleh beberapa senior-senior, anak-anak muda, mereka pulang ke kampung dan mereka mulai mendirikan sekolah adat. Nah, dimulai dengan 3-4 sekolah adat waktu itu. Intinya sekolah adat ini ingin mengembalikan pendidikan itu ke pendidikan yang membawa orang pulang kembali. Jadi pendidikan yang kembali, bukan pendidikan yang membawa pergi. Kurikulum yang ada sekarang ini, begitu kita selesai sekolah, banyak kan tidak bisa, susah diterapkan untuk di kampung. Nah, sementara di kampung ada banyak sekali sumber-sumber pengetahuan yang sebenarnya justru tidak diajarkan di sekolah kita yang sekarang, yang formal ya. Di sekolah formal itu tidak diajarkan bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana tradisi, bagaimana urusan sopan santun dengan orang tua, bagaimana urusan dengan sesama, bagaimana kita dengan para leluhur, bagaimana kebudayaan di kampung, di wilayah adat itu bisa berlanjut, bagaimana adat istiadat, tradisi, dan sebagainya itu tidak diajarkan di sekolah. Sekolah kita itu mengajarkan justru kebanyakan ilmu-ilmu barat sebenarnya, yang memang berguna untuk di kota mungkin ya. Tapi begitu urusan mengelola kembali kampung, wilayah adat kita, menjaga tradisi dan budaya kita, tidak bisa susah dibanyakan yang susah diterapkan itu. Jadi pendidikan adat, sekolah adat itu menjaga supaya tradisi, adat istiadat, dan alam kita bisa tetap berlangsung dan terjaga. Nah, ini perkembangannya luar biasa sekali, hanya dalam waktu beberapa tahun bisa sampai 55 sekolah adat. Nah, ya, kalau untuk pengelolaannya, Kak Mina, karena ini kita tahu masyarakat adat itu sudah punya keragaman yang luar biasa, apalagi ini di masing-masing komunitas pun beda. Bagaimana pengelolaan ataupun sistem kurikulum untuk masing-masing sekolah adat? Pasti itu unik dan berbeda. Ya. Jadi kita punya standar yang umum aja. Misalnya ada kurikulum tentang tradisi, ada musik, ada tari-tarian, ada pengetahuan dari para tetua, kurikulum tentang alam, seperti juga. Tapi kita tidak mendetailkannya, karena memang tadi masing-masing tempat punya perbedaan. Tapi kita semua dijaga dalam satu yang kita sebut 15 prinsip pendidikan adat. Jadi ketika mau membangun sekolah adat, semua harus bersepakat dulu, membangunnya harus sesuai dengan 15 prinsip yang ada. 15 prinsip pendidikan adat ini menjadi penjaga nilai lah dari sekolah adat yang dibangun ini. Supaya tidak lepas dari yang apa yang kita pendidikan, yang kita cita-citakan tentang sekolah adat. Kurikulumnya bisa beda-beda itu, tergantung wilayah adatnya. Bagaimana dengan guru-gurunya atau ada kepala sekolahnya nggak sih di sana? Enggak. Jadi sebenarnya nggak ada kepala sekolah. Jadi anak-anak muda yang para pendiri ini, mereka juga menjadi fasilitator. Bisa jadi sekaligus merangkap tenaga pengajar. Tapi tenaga pengajar yang utama itu sebenarnya justru para tetua di kampung. Karena mereka itulah sumber pengetahuannya. Sekolah adat ini nggak mesti dalam ruangan. Justru itu yang menariknya. Yang jadi asik ya. Mereka belajar di sawah. Mereka belajar di ladang. Mereka belajar di hutan. Nah, para tetua, mereka itu jadi gurunya. Karena para tetua itu yang paham misalnya tanaman obat yang ada di hutan. Mereka juga bisa belajar di rumah panjang misalnya kalau kita ya. Di situ mereka bisa belajar menari, belajar tentang legenda-legenda, cerita-cerita zaman dulu. Ada banyak sekali, kaya sekali dengan pengetahuan. Dan anak-anak ini kan kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu ini, apalagi sekarang dengan masa modern yang penuh dengan gadget di sana sini gitu ya, handphone bertaburan di mana-mana, bisa mudah sekali mereka terlepas dari adat budaya mereka. Tapi dengan metode pendidikan adat yang ada sekarang, mereka jadi tetap diikat dalam wilayah adatnya. Dan para tetua itu adalah sumber utama dari pengetahuan yang ada di kampung. Nah, menarik banget ya. Kak Mina, kalau kita lihat ini situasi sedang wabah COVID-19. Tetapi sekolah-sekolah adat terus berjalan dan juga kegiatan-kegiatannya justru sangat kontekstual di tengah situasi wabah ataupun lockdown yang aman katakan sebagai karantina mandiri secara bermartabat. Nah, ini bagaimana penyesuaiannya, atau mungkin ini juga bisa jadi potret untuk sekolah-sekolah modern atau konvensional untuk menerapkan sistem belajar mandiri yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ataupun pelajarnya di rumah ataupun di kampung masing-masing. Jadi di beberapa sekolah adat mereka justru tidak menghentikan pelajaran ya, karena justru kalau dihentikan anak-anak justru bertaburan kemana-mana, terutama di sekolah-sekolah adat yang wilayahnya sudah mendekati wilayah urban ya, yang banyak orang luar datang dan dekat dengan pasar dan sebagainya. Mereka justru harus melaksanakan sekolah adat itu supaya anak-anak punya kesibukan, keasikan tersendiri. Jadi mereka tidak berkeliaran kemana-mana yang justru lebih membahayakan dalam konteks COVID ini. Nah, di beberapa tempat lain, misalnya yang di kampung, sekolah adat tetap berjalan seperti biasa, karena apalagi kalau kampungnya di lockdown. Kalau di lockdown kan di kampung nggak ada masalah, semua aktivitas tetap berjalan. Jadi sekolah adat tetap berjalan. Ada juga yang semi, jadi sekolah adatnya jalan, tapi kemudian mereka di rolling. Minggu ini ada berapa orang anak, minggu depan berapa orang anak, disesuaikan seperti itu. Nah, ada juga yang caranya adalah karena sekolah adatnya memang tidak bisa dilakukan, karena wilayahnya benar-benar zona merah misalnya. Jadi, anak-anak dikembalikan pada orang tua, pendidikan dan sekolah adatnya tetap berlangsung, tapi bersama orang tua yang mereka masing-masing. Jadi, orang-orang tua dikasih tugas untuk mengawal anak-anaknya tetap belajar dengan cara anak-anak dibawa pergi ke ladang, dibawa ikut ke sawah, belajar bagaimana menanam benih yang baik seperti apa, bagaimana menangkap ikan di sungai, bagaimana di hutan mencari sayur. Alam raya ini guru sumber pengetahuan sebenarnya. Tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun sebenarnya sekolah itu. Jadi tidak tergantung dengan ruang. Nah, ini di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak sekali teman-teman pemuda yang justru ada di garda depan untuk penanganan COVID-19 atau bahkan mendirikan dan juga menjadi bagian dari Satgas Amankan COVID-19. Dan uniknya justru di beberapa tempat seperti Sembalun, di Lombok, bahkan ataupun juga di Talang Mama, ini justru malah situasi wabah, sekolah adat malah muncul dan semakin kuat gitu Kak Mina. Nah, ini Kak Mina melihat situasi seperti ini, apa yang mau disampaikan? Bukan hanya untuk teman-teman pemuda adat, tetapi juga Sobat Nusantara di luar sana. COVID ini kalau untuk masyarakat adat, memang ancaman, tetapi juga peluang. Situasi pandemik ini sebenarnya membuktikan bahwa kekuatan itu justru ada di kampung. Jadi ada ironis yang seperti ini. Jadi dalam situasi pandemi, yang paling terancam itu justru sebenarnya di kampung. Karena mereka yang terakhir jauh dari obat, dari rumah sakit dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, menunjukkan bahwa yang terkuat itu ada justru di kampung. Kenapa begitu? Karena lumbung pangan kita ada di kampung. Dan di mana sekarang semakin terbukti ketika COVID ini terjadi, komunitas-komunitas yang masih punya hutan, yang lahannya masih ada, yang belum ada, yang tidak ada diganggu oleh sawit atau tambang atau lain-lain itu, perusahaan-perusahaan itu, justru masa komunitas-komunitas yang paling kuat sekarang. Karena ketersediaan pangan mereka cukup, bahkan sampai 2-3 tahun ke depan. Panen mereka tetap jalan, mereka tidak terganggu dengan situasi COVID, mereka tetap berkebun, tetap menanam, Sementara kalau di kota udah banyak yang krisis ekonomi, krisis pangan sudah mulai terjadi. Tapi kalau di kampung justru tidak. Nah itu yang kemudian membangkitkan semangat. Jadi anak-anak muda bersemangat sekali justru dalam masa pandemi ini makin aktif mereka. Tidak hanya sekolah adat, mereka membangun kebun di mana-mana dan memotivasi komunitas untuk menanam kembali. Ini ada satu cerita menarik dari Talang Mama. Kita ngobrol-ngobrol dengan Supriyadi juga di Talang Mama sebagai komunitas adat terancam punah. Nah, di tengah situasi wabah ini, justru malah Supriyadi dan juga kawan-kawan pemuda adat di sana semakin giat. Nah, Kak Mina ini punya pendapat ataupun saran mungkin untuk kawan-kawan di Talang Mama, karena dengar-dengar mereka sedang berproses untuk menyiapkan sekolah adat, Kak Mina. Supriyadi dan teman-teman itu sangat aktif sekali, anak-anak muda yang sangat aktif memperjuangkan wilayah adatnya dan membangun wilayah adatnya. Ini anak-anak muda yang bisa dicontoh oleh anak-anak muda yang lain. Supriyadi dan kawan-kawan mulai menanam kembali tanaman-tanaman lokal, modal awal yang luar biasa untuk mendirikan sekolah adat. Itu udah semangat seperti ini yang memang mengawali biasanya sekolah-sekolah adat didirikan. Jadi kami sangat mendukung kalau teman-teman kemudian ingin mendirikan sekolah adat. Nah, di tengah situasi di mana kita masih sulit memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir, Kak Mina, apa rencana-rencana ke depan terkait dengan sekolah adat? Yang pasti akan terus tetap berkoordinasi dan konsolidasi terus. Tadi ada diusulkan bahwa kita akan ada pertemuan bulanan, setiap bulan ada pertemuan dengan topik yang berbeda-beda, tapi berkaitan dengan sekolah adat. Kemudian kita sedang menyusun rencana bersama, jadi masing-masing sekolah adat akan membuat program untuk memastikan kemandirian atau keberlanjutan sekolah adatnya. Kan karena sekolah adat ini kan belum ada support dari siapapun. Semua sekolah adat, 55 sekolah adat yang ada sekarang, itu mandiri, dibiayai, didirikan, dikelola, dibiayai oleh anak-anak muda sendiri. Nah, kita sedang membangun program bersama bagaimana mendukung sekolah-sekolah adat ini supaya bisa berjalan terus. Sebenarnya sekolah adat ini sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. Jadi oleh Kemendikbud, kita kemarin mendapat penghargaan karena sekolah-sekolah adat yang dibangun sekarang ini menjadi inspirasi dan bisa menjadi satu gerakan. Nah, kami juga ada diskusi banyak dengan Kemendikbud soal bagaimana kelanjutan sekolah adat ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi perubahan kurikulum secara nasional yang melibatkan kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal, pengetahuan-pengetahuan tradisional masuk dalam kurikulum-kurikulum di nasional. Di Talang Mama, ada beragam aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak adat terkait tradisi dan kebudayaan mereka. Tidak semua komunitas adat melakukan hal yang sama secara serentak, sebab setiap komunitas atau kampung masyarakat adat Talang Mama juga punya kekhasannya masing-masing. Supriyadi bercerita tentang adanya komunitas-komunitas tertentu di Talang Mama yang rutin mengajarkan ilmu bela diri, menari, pengetahuan tentang tanaman obat, keterampilan berladang dan mengenal benih, dan lain-lain. Di tengah situasi wabah, Satgas Amankan COVID-19 di sana punya kegiatan yang berbeda. Ya, kalau untuk kegiatan Satgas Aman, sebenarnya kita dengan BPAN bergabung dengan pengelolaan pertanian di komunitas. Karena kan ketika kalau kita pengadaan alat seperti masker, pengadaan hand sanitizer, dan sabun-sabun pencuci tangan atau hal lain, ketika itu kita lakukan, kami melihat Talang Mama ini kan luas. Sebagian dari Kabupaten Indragiri Hulu itu adalah wilayah adat Talang Mama. Nah, ketika kita melakukan kegiatan pembelian masker atau pembuatan masker atau segala macam, itu kita membutuhkan anggaran yang sangat besar gitu. Nah, kemarin waktu kita diskusi bagaimana caranya, bagaimana kalau kegiatan Satgas kita lakukan untuk ini memperkuat kedaulatan pangan di wilayah adat gitu, agar setiap komunitas bisa melakukan masing-masing gitu. Karena ada hal yang bisa kita dapat tanpa mengeluarkan uang gitu. Itu yang saya ceritakan tadi yang terkait pengelolaan tanah bersama pemuda. Kita juga tergabung dengan BPHN untuk mengelola hal pertanian bersama-sama ini gitu. Kamu sendiri sebagai anak adat melihat ada begitu banyak kerusakan yang telah ditimbulkan di mana wilayah-wilayah adat dirampas dan identitas kebudayaan orang Talang Mama juga sedang terancam. Dan kemudian di tengah wabah ini justru menjadi situasi yang membuat teman-teman itu punya waktu dan juga energi yang jadi lebih banyak untuk melakukan berbagai perjuangan, termasuk spesifiknya lewat upaya-upaya gerakan bertani ataupun berladang menuju kedaulatan pangan. Kamu sendiri mau melihat situasi seperti itu sebagai pemuda adat, apa harapan ataupun mungkin cita-cita kamu sendiri dan juga melihat masyarakat adat Talang Mama sendiri ke depannya? Karena kita mau melihat ada beberapa anak-anak muda yang ingin, yang mau untuk mengurus kampung, untuk menggali sejarah. Dari situ kita bisa berpandangan bahwa sebenarnya mimpi kami ini akan berhasil gitu. Karena kita mempunyai komitmen bersama di tim rencana hidup Talang Mama, bahwa Talang Mama ini tetap akan ada semenjak dari dunia ini ada sampai dunia kiamat, dan kebudayaan tetap akan berjalan seperti biasanya dan wilayah adat akan berjalan seperti biasanya, di mana yang waktu dulu hutannya masih bagus, tapi kami ke depannya hutan masih utuh kembali, dan kami terhindar dari terjauh dari hal-hal yang ibaratnya yang memang mengganggu kebudayaan kami gitu, seperti kebun sawit. Nah, ini mungkin kamu punya pesan untuk teman-teman pemuda adat lain di luar sana yang juga sedang merasa khawatir, sedang merasa putus asa, sedang merasa tidak semangat terkait dengan perjuangan masyarakat adat karena komunitas adatnya makin terancam ataupun makin tergusur. Atau juga mungkin untuk masyarakat adat lain di Indonesia yang terancam punah gitu. Apa yang mau kamu sampaikan mewakili pemuda adat yang juga komunitas adatnya terancam punah tetapi sekarang semakin giat untuk terus bergerak, Supriyadi? Intinya dari apa yang kita lihat ke depan itu ada kuncinya, yaitu pertama kemauan kita untuk mengajak teman, kemauan kita untuk berdiskusi dengan ketua. Karena bagi saya, ketika ada 1, 2, 3 orang anak muda yang ingin mengurus wilayah adatnya, itu akan mengabulkan mimpi-mimpi kita untuk tentang wilayah adat kita ke masa depannya. Seumpamanya kalau mimpi kita ingin wilayah adat kita ini tetap utuh, kebudayaan kita tetap terjaga, ketika halnya semuanya yang kita mimpikan itu ingin tercapai, kita bisa melakukan dengan satu kunci, yaitu kemauan. Itulah. Selain kemauan, dukungan-dukungan apa yang menurut kamu penting untuk dipertimbangkan ataupun diupayakan untuk teman-teman pemuda? Ya, dukungan yang sangat penting yaitu dukungan dari tetua adat. Karena ketika kita berjalan, tetua adat tidak mendukung, kita tidak akan bisa apa-apa. Karena hal pengetahuan tentang wilayah adat itu ada pada tetua adat di kampung. Ketika kita berjalan, orang tua tetua adat di kampung mendukung, itu akan berhasil. Nah, kalau di sana gimana caranya supaya bisa dapat dukungan dari tetua adat nih? Kadang-kadang malam kita datang ke rumah, cerita tentang sejarah batas wilayah adat, terus isi-isi dari wilayah adat, sejarah-sejarahnya, terus tumbuh-tumbuhan yang menjadi obat, terus kebudayaan-kebudayaan kita yang dulunya seperti apa, itu kita gali dengan tetua. Nah, ketika kita sering kunjung ke rumah tetua, mereka sadar berarti anak-anak muda yang memang datang ke rumah saya ini ada kemauan untuk bangkit dari hal-hal yang mengancam wilayah adat. Nah, itu kita lakukan setiap komunitas. Ada 29 komunitas, sekitar 15 komunitas itu sudah kita kunjungi, baik itu bicara dengan ketua adat, dengan pemuda adat yang kita lakukan. Ada ratusan tanaman obat yang tumbuh di hutan adat Talang Mama. Mereka memiliki kelimpahan alam dan pengetahuan yang berangsur-angsur terancam hilang. Kini, di tengah situasi wabah, anak-anak muda bersama para orang tua juga segelintir ahli melakukan kolaborasi untuk menemu kenali serta mengembangkan potensi tanaman obat yang masih dapat ditemukan di wilayah adat Talang Mama. Hal lain yang dilakukan oleh anak-anak muda adalah kembali berladang di tanah-tanah yang dipercayakan oleh para tetua adat kepada mereka. Situasi pandemi COVID-19 pun memberikan konteks dan makna baru yang mendekatkan mereka pada situasi ideal masyarakat adat yang berkedaulatan pangan. Tentu saja, perjuangan terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat juga terus berjalan di Talang Mama. Lalu terkait ketersediaan pangan di Talang Mama, karena kita yang memang sudah bergantung dengan pasar atau toko, kita akan memperkuat ketersediaan pangan kita di wilayah-wilayah adat. Terus melakukan sosialisasi ketika kita berpergian, menerima tamu, harus sesuai dengan protokol-protokol yang sudah ada di setiap daerah. Itu yang sedang dan akan kita lakukan terkait virus ini ke depannya, Bang. Nah, terkait keberadaan kita di negara ini, harapan kita pemerintah baik nasional sampai ke daerah itu mengasihi kita, kami sebagai masyarakat adat, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu, yang sewaktu kita melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, mereka mengatakan bahwa MK35 itu tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, harapan kita dari hal kondisi seperti ini, dari kondisi virus corona, kita sebagai masyarakat adat menunjukkan bahwa kita mampu untuk bertahan dengan ketersediaan pangan yang sedang kita lakukan. Harapan kita, pemerintah daerah mengakui kita sebagai masyarakat adat melalui peraturan daerah atau SK Bupati untuk agar bisa kami melakukan penjagaan hutan adat, kita tidak dikriminalisasi lagi saat berladang, wilayah adat kita diakui, kebudayaan kita diakui, itu harapan kita. Mengetahui situasi masyarakat adat terancam punah di Indonesia tentu membawa kita pada keprihatinan sekaligus kerentanan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk stigma, diskriminasi, dan beragam kekerasan. Tetapi melihat kenyataan bahwa perjuangan masyarakat adat terancam punah itu ada dan perlahan-lahan semakin menguat adalah hal yang juga perlu ditekankan dan mendapatkan dukungan. Kondisi wabah COVID-19 yang tengah melanda hampir seluruh wilayah di Nusantara ini membawa dampak yang pula beragam. Bagi pemuda-pemuda adat seperti Supriyadi, ini adalah celah untuk menghimpun kekuatan lebih besar lagi. Gerakan pemuda adat bersama dengan sekolah-sekolah adat di Indonesia justru kian mengalir deras dan tidak dapat dibendung lagi untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan itu mendekatkan masyarakat adat menuju kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi Masyarakat Adat Terancam Punah Mengantisipasi Wabah. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan ulang berbagai edisi Jelajah Nusantara sebelumnya maupun mendengarkan siaran lain produksi Radio Gaung Aman melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast Spotify dengan nama Jelajah Nusantara atau Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk ikuti atau follow dan juga share tautan kami melalui media sosial kamu untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat. Saya Titi Pangestu bersama tim Radio Gaung Aman, Presli Vicario dan juga Nurdiansa Dalijo undur diri dulu dan sampai jumpa lagi di edisi Jelajah Nusantara dan juga program-program lainnya persembahan Radio Gaung Aman. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.